Mitra bisnis, para penegak hukum sepertinya tidak pernah kapok. Kompas menulis, Sabtu kemarin KPK kembali menangkap tangan, kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Lombok, tengah menerima uang $16,400 untuk kasus yang sedang ditanganinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda soal fenomena ini? Terus terang ya, itu memang agak aneh juga ya. Bukan cuma penegak hukum ya, kayak jaksa atau hakim ya. Juga orang-orang misalnya yang terkait dengan perpajakan gitu kan, yang udah jelas-jelas teman-temannya ada yang ketangkep di Gambir, ada juga kemudian masih coba-coba bermain di Cengkareng, ketangkep juga. Ini juga jaksa juga demikian ya, dipikir karena Praia atau Lombok mungkin daerah sepi, jadi mungkin dia merasa aman, gak tanya kena juga. Dan itu yang saya heran juga ya, itu kan dia menghancurkan masa depan diri dan juga keluarganya gitu kan. Hanya gara-gara uang 213 juta, kemudian dia masuk penjara, nama baik keluarga juga hilang, anak-anaknya juga bakalan sulit untuk mendapatkan biaya sekolah, karena nanti udah pasti kekayaannya juga diambil ya. Jadi saya setuju aja tuh dengan pemiskinan koruptor ya. Hanya dengan demikian mungkin mudah-mudahan akan ada perubahan besar di negeri ini. Walaupun memang untuk jangka pendek ini memang belum akan terjadi. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana misalnya, sebetulnya kan besaran uang yang didapat oleh jaksa yang ketua pengadilan negeri Praia itu ya, tidak mencapai 1 miliar atau bahkan 2 miliar ya. Masih cuma 200-an juta rupiah, tapi karena itu dilakukan oleh penegak hukum, itu yang kemudian menjadikan ini sebagai sesuatu yang merisaukan juga begitu. Lalu bagaimana dengan semakin turunnya kepercayaan publik terhadap hukum kita? Seiring makin banyaknya terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum kita, Pak. Apakah kedepannya bisa berdampak buruk atau justru sebaliknya? Kalau buat saya sih, ya saya melihat bahwa masa depan kita akan jauh lebih baik ya. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh KPK ya, ini akan terus berjalan ya. Maksud saya kita juga harus mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan juga kejaksaan ya. Juga masih terus melakukan penegakan hukum terhadap aparat-aparat penegak hukum itu sendiri ya. Demikian karena kalau misalnya kasus-kasus ini terus berulang, saya pikir dalam jangka menengah pasti jaksa ataupun hakim itu pasti akan ada rasa takut juga ya melakukan hal-hal semacam itu. Sebab Anda juga tahu kan bahwa mereka kan tidak seperti anggota DPR gitu kan. Kalau anggota DPR kan ada yang membelain gitu bahwa mereka masih bisa dapat pensiun dan sebagainya. Tapi kalau dalam kasus misalnya jaksa atau hakim yang kemudian diadili dan kemudian dihukum misalnya lebih dari 5 tahun, itu kan otomatis kan akan dipecat dan dengan tidak hormat kan. Itu kan kalau Anda udah dipecat dengan tidak hormat kan berarti kesempatan Anda untuk berkarir, baik itu sebagai jaksa ataupun sebagai pengacara, itu kan boleh dikatakan akan susah. Saya masih percaya bahwa masa depan negeri ini akan lebih baik lah dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Selama orang-orang di dalam KPK atau juga kemudian melakukan penyidikan-penyidikan di KPK itu masih benar-benar bersih ya, mereka masih menjalankan tugasnya tanpa tergiur oleh uang ya. Sebetulnya kan jaksa yang ketangkap di Praia itu juga kasihan juga ya, karena kan selama ini track record-nya itu kan juga cukup baik. Tapi kan cuma gara-gara mungkin ada satu pengusaha perempuan yang kemudian menawarkan, ya kalau dipikir jumlahnya itu, aduh, itu kecil banget ya. Gaji dan tunjangan dia, tambah lagi tunjangan kerja dia, itu menurut saya itu kan paling itu dengan dalam waktu 5-6 bulan aja dia juga bisa ngumpulin duit segitu. Jadi buat saya itu yang makanya dia menangis terseduh-seduh juga ya, menyesali perbuatannya, karena biar bagaimanapun it's too late ya, terlambat dia menyesali perbuatannya. Karena kalau dia tidak berbuat begitu kan mungkin dia bisa menjadi petinggi di Kejaksaan Agung gitu. Demikian pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Saya Wendy Lim.